Dah sedia semua? Dah cikgu. Okey, jalan. Ya. Tak sabar saya. Kawan-kawan dengarlah sini, saya ada teka-teki. 2, 3 ulat berlari. Ulat apa banyak kaki? Ipan. Oh, bukan. Ha, cikgu tahu. Ulat gonggok kan? Marvelous, marvelous. Ambil hadiah ni. Eh, jangan bawa sini. Jangan, cikgu geli. Sedap tak payah kongsi. Apa kamu buat ni, Ihsan? Mesti jaga kebersihan. Rasa sayang. Lihat kona jauh. Rasa sayang. Kupu-kupu nempel di baju. Dalam bunga ada madu. Manisnya rasa madu bunga. Saya suka. Aku pun nak jual bunga lah. Bolehlah.